karena akibat rokok. Tapi ada yang selamat, ya ada saja yang Allah takdirkan selamat, merokok sepanjang hidupnya tapi dia masih sehat walafiat sampai umur 70 tahun, ya ada. Atau tidak sehat walafiat sungguhnya, umurnya panjang tapi sakit-sakitan terus, ya, sengsara tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yahdina wa yahu. Wa yahdina muslimina jami'an.